Terima kasih atas perhatian Anda dan atensi Anda, dan saya lihat begitu banyaknya orang yang berminat untuk naik gaji di tahun depan. Semuanya nanya soalnya gimana caranya, strateginya gitu kan. Hidup susah. Hidup susah. Hidup makin susah gitu ya. Kita bahas dulu SMS-SMS boleh ya? Yeah. Oke deh, karena banyak banget nih soalnya. Saya sudah 14 tahun di perusahaan sekarang, karir mentok, berapa kali dapat tawaran di tempat lain tapi nggak diterima karena gaji sudah ketinggian. Ada syarat nggak? Yeah. Nggak sebut nama ya? Namanya berbahaya. Jadi gini, kalau Anda merasa bahwa karir sudah mentok dan gaji Anda sudah sangat tinggi dan Anda tidak bisa pindah lagi gitu. Berarti Anda sudah berada di top payer gitu. Jadi secara income Anda sudah semestinya Anda harusnya puas gitu loh. Tapi kalau Anda ingin Anda ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi, berarti Anda harus dibajak untuk jabatan yang lebih tinggi. Jadi misalnya begini, Anda direktur. Selama 14 tahun, katakanlah gajinya sudah 50 juta per bulan. Gitu loh. Kalau Anda pindah ke perusahaan lain dengan gaji yang sama direktur, itu mungkin enggak mau menggaji Anda 50 juta karena gajinya sudah cukup tinggi. Jadi Anda harus nyari perusahaan yang mau membajak Anda untuk fresh dir. Baru gajinya bisa naik gitu. Kalau enggak bisa. Gitu ya. Jadi memang harus nyari yang lebih gede lagi gitu, otomatis gitu ya. Iya, jadi jangan orang yang mau membajak Anda untuk jabatan yang sekarang, tapi jabatannya adalah jabatan yang lebih tinggi. Dan kuncinya adalah gaul gitu ya tadi. Jadi Anda bisa aja misalnya direktur di satu bank, direktur di satu bank yang sangat besar dan gaji Anda sudah sangat tinggi, Anda mungkin udah kagak bakalan bisa pindah ke bank lain karena bank lain udah kalah. Gitu loh, karena Anda udah bekerja di sebagai direktur di bank yang paling besar di Indonesia. Jadi Anda mau pindah ke ini lagi. Tapi kalau Anda menjadi presidir di bank lain, itu kan bisa. Ini ada teman kita pengusaha nih kayaknya nih Bang. Soalnya dia mikirinnya gimana caranya memuaskan karyawan sedangkan kebutuhan gak habis-habis dan inflasi gitu kan. Ini teman kita pengusaha nih pasti nih. Jadi gini, sebenar-benarnya yang bisa membuat Anda karyawan Anda bersemangat dan excited gitu adalah misalnya kalau menurut saya yang paling benar adalah bonus gitu. Jadi cuman Anda kagak boleh pelit gitu. Jadi gajinya mungkin Anda tidak bisa karena atau Anda takut kalau saya menaikkan gaji terlalu besar gitu, kemudian tahun depan saya harus stuck dengan gaji itu. Maka yang bisa Anda lakukan adalah bonus. Jadi ada kalanya setiap tahun itu Anda mungkin ada di perusahaan yang masih membagi gaji sampai gaji ke-17, ke-18 dan seterusnya. Emang ada apa perusahaan kayak begitu? Ada. Wih. Wah, saya bisa kasih tahu. Mau namanya mau disebut. Boleh dong, bisik-bisik aja dah. Nah, caranya seperti itu. Gitu ya. Jadi ada gaji ke-17 gitu lah. Nah, tergantung profitnya, tapi Anda nggak boleh pelit gitu loh. Kalau Anda pelit, misalnya kan tiap berdasarkan peraturan memang kan semua karyawan digaji dengan gaji ke-13 gitu loh, THR gitu loh. Anda cuman gajinya 14, susah. Tapi kalau Anda nggak pelit gitu loh, bisa ke-14, ke-15, ke-16, tergantung dari profit Anda, perusahaan Anda. Ya tahun ini Anda mungkin bisa membayarkan gaji sampai ke-14, tahun depan bisa aja 15, tahun berikutnya bisa saja misalnya balik lagi ke-14 dan seterusnya. Gitu ya, dan jadi itu, step by step gitu dilakukan gitu ya. Dan itu akan membuat karyawan Anda biasanya cukup termotivasi gitu loh. Atau kayak tadi kita udah omongin main mistar tadi gitu ya. Ini kita naikin mistarnya, lo bisa lewat, lo boleh naik gitu. Betul. Kan. Nah, ini ada kaitannya dengan pernyataan kita juga tadi Bang, dari ibu atau jenglis di Jakarta nih. Atasan saya tidak agresif dan divisi-divisinya makin nyusut, dipindah ke departemen lain. Mungkin dalam 1-4 tahun lagi pensiun, apa yang harus saya lakukan? Wah. Ya, cari kuda baru. Cari kuda baru. Cari tunggangan baru gitu ya. Jangan mau jadi tunggangan kalau kayak gitu ya. Jadi ya, mungkin kemungkinan besar saran saya adalah Anda harus nyari bos baru, pindah ke divisi lain. Yang bosnya sangat agresif, yang bosnya ambisius gitu loh. Gitu. Jadi di perusahaan itu divisi-divisi tertentu menjadi bintang, primadona. Hmm. Tapi ada divisi-divisi yang lain seperti yang tadi dikatakan, menyusut, semakin kecil, atau dikecilkan, tidak berarti gitu loh. Dan kalau Anda macet gitu loh, Anda macet di divisi itu akan sangat merugikan karir Anda. Dan otomatis kalau karir Anda mandek, tidak naik-naik, maka gaji Anda juga tidak akan mengalami kenaikan. Oke. Nah, kalau yang orang kerja sambil sekolah, ini juga ada SMS, berapa SMS nanyain seperti itu. Nyambi gitu kan, kerja sambil sekolah, kira-kira ningkatin karirnya gimana? Karena dia pengennya juga selesai sekolahnya, dia juga pengennya gajinya terus nambah begitu kan, Bos. Gimana, Bos? Jadi kan kalau menurut saya, misalnya nih ya, saya dulu juga sekolah gitu kan. Saya sekolah juga dan kerja gitu. Oke. Kalau nggak sekolah nggak pinter kayak sekarang dong. Nah, saya waktu sekolah dulu ya, terus terang yang saya cari itu adalah pekerjaan yang tipnya gede. Jadi kan kita kerjanya part time. Betul. Dan kita waktu itu nggak harus berpikir wah kita harus kerja yang harus ada karir, yang nggak usah. Saya berpikir memang di Indonesia kadang-kadang agak susah ya. Tapi salah satu menurut saya yang paling menarik adalah kerja di restoran sebagai pelayan, sebagai waiter gitu. Gitu ya. Okay. Ya. Tapi waiternya jangan yang kagak ada tipnya. Jadi jangan jadi waiter di McDonald's. Itu mah capek deh. Jadi Anda harus kerja di tempat yang rame gitu loh. Anda apply di situ. Jadi waiter di situ, tipnya besar. Nah, biasanya kerjanya nggak harus terlalu berat, mungkin 4-5 jam gitu loh ya. Tapi penghasilannya mungkin biasa-biasa aja, tapi tipnya bagus. Oke, jangan mikirin karir kalau masih sekolah gitu. Oh, iya. Ya. Jadi mikirin tipnya aja gitu kan. Karir belakang antar aja, kalau selesai sekolah baru kita mikirin karir. Ya. Oke deh, duit dulu pikirin kalau gitu. Ini ada yang nanya secara berseri, saya juga bingung bacainnya gimana gitu kan. Ada 4 seri ya buat pertanyaannya. Oke, Pak, saya ini Mike. Nama saya Mike, saya kerja di bidang kontraktor. Gue bacain karena cewek nih. Kontraktor interior dan eksterior, saya sudah bekerja 5 tahun. Posisi saya marketing dan sebelumnya perusahaan ini penjualan. Masih di bidang jasa dan customer masih dihitung jari. Saya join kemudian mengembangkan market hingga omset naik hingga cukup fantastis selama 5 tahun ini. Hanya naik dan dua kenaikan, kali kenaikan, dua kali kenaikan. Wah, ini soalnya serianya ke bawah nih. Menaik manajer perusahaan masih bagaimana solusinya agar bos mengerti kondisi tersebut dan dapat memberi gaji standar manajer. Kadang-kadang kalau Anda masih muda ya, dan Anda berada di divisi pemasaran atau penjualan gitu loh ya. Salah satu yang saya selalu saya sarankan adalah Anda harus bisa menghitung kalau bisa ada komisi. Karena biasanya sales itu ada dua komponen of income gitu loh. Yaitu gaji dan komisi. Dan pendapatan lain gitu ya, komisi. Ya. Nah, biasanya komisi biasanya perusahaan tidak pernah ragu terhadap komisi karena kalau lu nggak jual kan lu juga nggak dapat komisi. Betul. Jadi situasinya win-win. Jadi kalau lu bisa jual lebih banyak, lu dapat komisi lebih banyak, ya sah-sah saja. Oke. Okay. Jadi kalau saya ya, Anda berada di divisi marketing atau di divisi itu, ya Anda jangan, misalnya Anda yang harus pikirkan, Anda harus punya skema gitu, ada skema komisi yang cukup baik gitu. Okay. Jadi sehingga tadi misalnya gini, Pak, saya udah kerja bertahun-tahun, saya bisa membuat market shares-nya berlipat ganda gitu loh. Sekarang langganannya dari 100 menjadi 1000 dan seterusnya. Tapi gaji saya nggak naik-naik. Ya, Anda jangan kecewa seperti itu. Maka sebelumnya kalau Anda mengalami situasi seperti itu, Anda harus bisa memanfaatkan skema komisi. Oke, kuncinya berani nego ya, paling tidak begitu ya. Dan harus berani lah. Harus jadi, berani ya. Jadi kalau kita di interview, jangan sekali-kali gitu lah. Mau gaji berapa, Mas? Terserah aja deh. Jawaban klise. Atau gini, atau kalau yang melas gitu. Menurut Bapak berapa? Ya? Oke, Bang Kapi, terima kasih nih atas masukan-masukannya, luar biasa sekali. Dan Mitra Bisnis, mohon maaf kalau nggak semua SMS bisa kami layanin di sore hari ini karena begitu banyak SMS yang masuk. Pastinya terima kasih atas perhatian Anda, dan minggu depan Bang Kapi tentunya akan hadir lagi bersama dengan rekan saya Dona Oriza. Oke, terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sukses untuk Anda. Itulah tadi Kavi Spray bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa.